Abu Hatim Ar-Razi pun mengatakan al-ma'ruf bi tasaddudihi fi jarhi wa ta'dil. Hasan bin Soleh dikenal keras, dikenal sangat ketat dalam masalah jarh wa ta'dil, ilmu hadis. Ketat dalam meneliti kesahihan hadis. Thiqatun hafidzun mutqin, sampai Imam Abu Hatim menjuluki beliau thiqatun hafidzun mutqin. Thiqah hafid mutqin. Min ajibi amri amrihi suratu ta'asurihi wa bukaihi. Termasuk di antara yang menakjubkan kepada beliau, yang mengagumkan sifat beliau adalah mudah terpengaruh hatinya oleh Al-Quran, mudah menangis. Berkata Yahya bin Abi Bukair, qultulahu siflana ghusl mayyit fama qadrahi minal buka. Kata Yahya bin Abi Bukair, aku mengatakan kepadanya, praktekkan kepada kami bagaimana tata cara memandikan jenazah. Kata Yahya bin Abi Bukair, maka dia tidak mampu menahan tangisnya. Ketika mempraktekkan cara memandikan jenazah, ini terpengaruh. Wa min aji amrihi duhurul khusyu' ala wajhih. Termasuk yang menakjubkan pada beliau Al Hasan bin Solih adalah nampak sekali kekhusyuan pada wajahnya, nampak khusyuk. Sampai berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Al Imam mengatakan, ma ra'aitu ahadan al khaufu wal khusyu'u adharu ala wajhih min Al Hasan bin Solih. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang rasa takut dan khusyuk nampak pada wajahnya dibanding Al-Hasan bin Salih. Ini yang muji bukan sekedar orang-orang semacam kita. Ulama-ulama besar memuji Hasan bin Salih. Imam Sufyan al-Thawri, Yahya bin Abi Bukair, Imam Ad-Darani. Wa min ajib amrihi zuhduhu wa qona'atuhu. Termasuk yang menakjubkan pada beliau adalah sifat zuhud dan qona'ah. Qala an nafsihi, dia berkata tentang dirinya, rubbama asbahtu wa ma ma'ya dirham wa ka'anna dunya qad khizat li. Adab kali aku di pagi hari dalam keadaan tidak punya dirham sama sekali, dan seakan-akan dunia ini telah dikumpulkan untukku. Atau yang semisal, wa min ajabihi amrihi wa waraihi al-balik. Termasuk yang menakjubkan padanya dan waraknya yang sangat tinggi, ba'a zariatan, dia pernah menjual budak wanita. Faqala liman yuridu syara'aha, dia berkata kepada orang yang hendak membelinya, dia katakan kepadanya, innaha tanakhamat indana maratan daman. Budak perempuanku ini pernah suatu kali, sekali itu meludah keluar darah. Dan ini budak punya penyakit. Kenapa dikatakan demikian? Khaufan min ayyakuna biha maradun fayahishal mustari. Karena dia khawatir kalau ternyata si budak punya penyakit lalu dia tidak bilang, berarti menipu yang membeli. Ini sikap warok. Wa min ajibi amrihi syiddatu khaufihi min adzabillah. Termasuk yang menakjubkan pada beliau adalah sangat takutnya dia kepada azab Allah. Hatta qara'a la yahzunul fajrul akbar fata'athara ta'asran syadidan. Hingga ketika dia membaca ayat, mereka tidak tersedihkan oleh bencana yang besar, yakni kiamat. Tidak sedih di hari kiamat. Ini terpengaruh dengan pengaruh yang kuat oleh ayat tersebut. Fakila kana wajhu yahdaru wa yasfarru.